Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri tahun 1436 Hijriah rahimakumullah, semoga rahmat dan barakah Allah azza wa jal senantiasa tercurahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, sebulan penuh kita memperoleh pertolongan dan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan taufik dan petunjuk darinya. Sehingga mampu melewati hari demi hari pada bulan suci Ramadan. Dengan berbagai macam ibadah. Utamanya berpuasa di siang hari. Dan melaksanakan qiyamul lail di malamnya. Dari sekian banyak pendidikan dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah di bulan Ramadan adalah membiasakan diri untuk menahan lapar dan dahaga. Sebab ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada saat kita telah terbiasa untuk menahan lapar dan dahaga, maka biiznillahi subhanah, kita pun akan terdidik untuk belajar bersabar dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menahan lapar dan dahaga, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya pada bulan Ramadan yang telah kita lewati. Sebenarnya kita telah diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sosok kekasih dan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mestinya setiap muslim dan muslimah yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menahan lapar dan dahaga, ingatannya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi kita belum bisa membawa diri dan pikiran kita untuk mengingat kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan sempurna ibadah yang kita kerjakan. Karena pada dasarnya ibadah yang kita lakukan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, harus sesuai dengan tuntunan dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkhusus menahan lapar dan dahaga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa agama yang sempurna, menutup semua ajaran dan agama sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal, yang paling tinggi derajatnya di sisinya. beliau yang begitu kita cintai sallallahu alaihi wasallam, ternyata bukan hanya pada bulan Ramadan saja menahan lapar dan dahaga. Orang yang lebih baik daripada kita, terbaik dari semua manusia, tidak hanya menahan lapar dan dahaga pada bulan Ramadan, tetapi itulah keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika seorang hamba melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dia merasa berat, menganggapnya sebagai sebuah beban, sehingga selalu berpikir, kapan akan berakhir bulan Ramadan? Bahkan pada prinsipnya, sebagian orang, mana yang lebih dahulu melaksanakan sholat Idul Fitri, itu yang akan saya ikuti. Dianggapnya sebagai sebuah siksaan di dunia. La haula wala quwata illa billah. Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesehariannya seperti itu. Yang digambarkan oleh istri-istrinya, ibunda kita ummahatul mukminin, marra alaina hilalun tsumma hilalun tsumma hilal, wa lam yakun ma'ana illa al-aswadan al-ma'u wat-tamru. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika hilal bulan, awal bulan muncul, diikuti dengan munculnya hilal yang berikutnya, lalu hilal yang selanjutnya, dua bulan berturut-turut, bukan sebulan, dua bulan berturut-turut. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak ada di dalam rumah kami, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahan makanan dan minuman kecuali air dan kurma. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali air dan kurma. Kita pada bulan Ramadan sebulan penuh menahan lapar dan dahaga, tetapi lihat, dan kita rasakan sebelum memulai berpuasa, sebelum terbitnya fajar shadiq, apa yang kita konsumsi dan kita nikmati? Sekian ragam makanan dan minuman. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, tiba saat berbuka, matahari tenggelam di ufuk barat, apa yang kita santap? Sekian banyak jenis makanan dan minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya air dan kurma. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, akan semakin sempurna lagi ibadah puasa yang dikerjakan seorang hamba pada saat dia menjalani hari-hari dan malamnya, dia layangkan kembali ingatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj Abdul Husain An-Naisaburi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis di dalam sahihnya. Malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Fa'idha bi Abi Bakr wa Umar. Beliau berjumpa dengan sahabat Abu Bakar dan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan, tiga manusia terbaik di atas muka bumi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'. Bukan sembarang orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah?" Malam-malam seperti ini, kenapa kalian meninggalkan rumah? Apa sebabnya? Nabi bertanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar menjawab, "Al-ju'u ya Rasulullah." Karena lapar wahai Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq ternyata lapar. Umar bin Khattab lapar. Dua orang yang sudah dipastikan masuk surga lapar. Karena memang tidak ada bahan makanan saat itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi la akhrajani ma akhrajakum." Aku pun, kata Rasulullah, keluar dari rumahku karena lapar juga. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lapar. Lapar. Kita terlalu kaya. Kalau ingin dibandingkan dengan Rasulullah. Kita terlalu kaya kalau dibandingkan dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu bukan bulan Ramadan. Itu kesehariannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuma. Ayo ikut aku." Beliau mengajak Abu Bakar Siddiq dan Umar untuk bertamu dan berkunjung kepada salah seorang sahabatnya yang terdekat, salah seorang sahabat Ansar. Setibanya Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar di rumah tersebut, ternyata sahabat Ansar itu sudah pergi. Sang istri menyampaikan, "Zahaba yastazibu lana al-ma." Suamiku sedang pergi wahai Rasulullah untuk mencarikan air tawar buat kami. Pada saat itu sahabat Ansar yang dituju oleh Nabi alaihi salatu wassalam datang. Melihat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab berkunjung ke rumahnya. Luar biasa bahagia dan senangnya. Alhamdulillah, ma ahadun al-yawma akram adhiyatan minni. Alhamdulillah hari ini tidak ada orang yang lebih berbahagia dan beruntung dibandingkan saya. Karena tamu-tamu terbaik datang di rumahku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terasa benar pada praktek keseharian para sahabat. Ketika tamu datang memerlukan bantuan. Ketika tamu datang dalam keadaan lapar. Bukannya diusir. Bukannya merasa berat. Tetapi bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya kita pun demikian. Kerabat dan saudara kita. Tetangga-tetangga kita. Tamu-tamu kita kaum muslimin. Yang masih banyak diantara mereka fukara dan masakin. Harusnya mengundang semangat kita untuk memperhatikan mereka. Karena begitu senang dan bahagianya sahabat Ansar itu, maka beliau pun mempersiapkan hidangan yang paling terbaik seumur hidupnya. Malam itu juga sahabat Ansar menyembelih seekor kambing miliknya. Kurma. Mulai dari kurma yang masih muda, rutah, sampai kurma yang telah tua, dihidangkan untuk tamu-tamu yang agung. Kambing yang telah disembelih dan dimasak demikian juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajmain menikmati sajian makan malam. Setelah salamma ansyabi'u waraw, setelah kenyang karena makan dan minum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Wallazi nafsi biyadih la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah." Akhrajakumul juru' min buyutikum thumma la tarji'u hatta asabtum hadzal na'im. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, pasti dan sungguh kalian akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang nikmat malam ini. Makan malam dengan bentuk yang seperti itu, kata Rasulullah s.a.w. pasti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Lalu kembali sudah dalam keadaan kenyang. Demikianlah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mendidik dan mengajarkan umatnya untuk lebih memperhatikan kepentingan akhirat. Orientasinya, visi dan misi hidupnya adalah mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau gunung-gunung emas dimiliki dan dipunya. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan istana tinggi megah, sudah beliau punya. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan pakaian indah, dan perkakas serta perabot yang lengkap beliau miliki. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita secara jujur dan nyata bagaimanakah sebenarnya seorang muslim menentukan arah hidupnya ke depan mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendidikan semacam ini telah ditanamkan betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga para sahabat pun meniru dan mencontohnya. Seorang sahabat yang mulia Khalid radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau bercerita mengingatkan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat. Waktu itu beliau sebagai seorang pemimpin dan gubernur. Beliau mengingatkan kaum muslimin tentang kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabat semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ra'aituni sab'at sab'atin wa kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Kata sahabat Khalid radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah aku masih ingat betul. Aku adalah orang ketujuh. Pada saat kami itu bertujuh. Rasulullah dan para sahabat ketika itu bertujuh, termasuk sahabat Khalid. Tidak ada makanan yang bisa kami konsumsi kecuali daun-daun pohon. Pohon yang berduri. Pohon daun bidara. Itu yang dinikmati oleh Rasulullah dan dinikmati oleh para sahabat. Bukan hanya sahabat Khalid radhiyallahu ta'ala, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala pun demikian. Dan sekian banyak sahabat yang riwayatnya kita baca di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama, mereka menggambarkan betapa kurangnya makanan dan minuman saat itu. Dalam sebuah pertempuran, tidak ada bahan makanan yang bisa mereka bawa kecuali kurma secukupnya. Itu pun sebutir kurma dinikmati oleh seluruh pasukan. Sehingga ketika ditanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, caranya bagaimana? Kunna namussuha masfa. Satu butir kurma bergilir. Bergilir. Kata beliau radhiyallahu ta'ala, saya menyedot kurma itu diserahkan kepada sahabat yang kedua. Terus begitu, hanya sekali. Bukan kurma kemudian dibuang-buang. Bukan satu orang lima atau sepuluh butir. Satu butir. Bergiliran sampai akhir prajurit di pasukan itu. Itu bahan makanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan akan semakin sempurna lagi ketika kita mampu bersyukur dengan mengingat kembali ternyata makhluk yang terbaik dan generasi terbaik umat ini. Begitu susahnya mereka hidup. Bukan karena tidak mampu. Bukan karena tidak bisa. Bukan karena tidak ada kesempatan. Karena barangkali orang akan bertanya, iya dulu awal Islam. Memang awal-awal Islam seperti itu. Memang daerah Islam masih kecil. Tetapi setelah umat Islam menaklukkan sekian banyak wilayah, kekuatannya meluas. Harta ghanimah. Rasakan perang milik orang-orang kafir. Berhasil dimiliki, kemudian dibagi-bagikan. Kan berubah keadaannya. Keadaannya berubah. Tetapi sikap para sahabat Rasulullah SAW masih tetap sama. Jadi jangan salah. Jangan salah menilai dan menyimpulkan bahwa kisah-kisah seperti tadi hanya terjadi di awal Islam. Kesimpulan yang salah. Yang benar, pendidikan seperti itu ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hidupnya. Terbukti Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Baju besi yang digunakan untuk berperang itu masih dalam keadaan tergadaikan. Masih digadaikan hanya untuk mendapatkan bahan sembako, bahan makanan pokok yang diberikan untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sekali lagi Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW menginginkan gunung-gunung emas beliau punya. Istana megah tinggi menjulang beliau miliki. Perkakas perabot kendaraan mewah. Pasti beliau mampu. Tetapi itu tidak dipilih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sebenarnya jalan untuk menuju bahagia itu amat mudah. Langkah untuk tenteram dan damai hati itu sangat ringan. Karena Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya telah mencontohkan secara nyata dalam kehidupan mereka. Maka dalam kesempatan kali ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat-ingatlah selalu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Ubaidullah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Silsilatu Sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama syizat lahu dunya bihadzafiriha." Ingat baik-baik hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kalau ingin mendapatkan bahagia, tenang, tenteram dan damai. Tidak perlu banyak. Tidak perlu sekian puluh. Yang perlu diingat, andaikan satu hadis ini saja selalu kita ingat, itu sudah cukup menjadi tangga kita menuju puncak kedamaian dan ketenteraman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa saja di antara kalian yang seharinya itu merasakan aman di rumahnya, sehat, bugar tubuhnya, memiliki bahan makanan untuk harinya itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh seakan-akan dunia beserta isinya ini dikumpulkan hanya untuknya. Udah, ingin menjadi penguasa dunia cukup dengan tiga syarat. Sekian banyak orang, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, membayangkan dan berkeyakinan, bahkan itu dilakukan secara praktek dan nyata dalam kehidupannya. Nah, untuk senang dan bahagia harus punya ini, punya itu. Rumah megah, kendaraan mewah, luasnya tanah, anak yang banyak, istri lebih dari satu, pekerjaan dan gaji yang tinggi. Dipikirnya itu bisa membuatnya bahagia. Padahal Nabi Muhammad SAW secara ringkas dan sederhana menyampaikan kepada kita, barang siapa yang merasakan aman di rumahnya, alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di sebuah negeri yang aman, sentosa dan damai. Bukan hanya di rumah kita merasakan aman dan tenang. Di jalan raya, dimanapun kita berada, pemerintah kita, pemerintah Indonesia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan memberikan rahmat untuk mereka. Terkhusus aparat keamanan, baik dari TNI maupun Polri, yang telah mencurahkan waktu, tenaga untuk memberikan kenyamanan dan ketenteraman bagi umat Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, aman, tenang, tenteram. Sebagian ulama menafsirkan dan memahami bahwa yang dimaksud dengan aminan fi sirbihi, pikirannya tenang, hatinya tenang, itu yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, tubuhnya sehat, bugar, sehat. Apa artinya pangkat jabatan kedudukan? Apa manfaatnya harta dan materi yang kita punya kalau hidup dalam ketakutan? Lihat sekian banyak kerusuhan yang terjadi. Na'udzubillah. Semoga tidak terulang kembali di negeri ini. Kerusuhan di berbagai daerah, di berbagai tempat. Harta tidak bermanfaat. Mobil harganya 150 juta, hanya dijual 200 ribu, 500 ribu. Rumah berdiri lengkap dengan tanahnya ribuan meter, yang mestinya sampai ratusan juta, hanya dibayar dengan 1 dan 2 juta. Kenapa? Harta, benda, materi, sudah tidak bermanfaat lagi. Dalam keadaan chaos, dalam keadaan rusuh, dalam keadaan tidak tenang dan tidak tenteram. Apa artinya? Apa artinya harta benda yang kita punya? Kalau tadi kita jatuh sakit, na'udzubillah. Dokter bilang jangan minum yang manis, Pak. Ini gak boleh, kolesterol. Jangan. Semakin parah. Apa artinya harta benda yang kita punya? Kalau akhirnya makanan dan minuman itu betul-betul dibatasi untuk kita. Tidak boleh lebih. Nah, jamnya sudah ditentukan. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa inda uqutu yaumi. Dia memiliki bahan makanan yang cukup untuk harinya itu. Untuk harinya itu. Bukan untuk besok, bukan untuk dua hari lagi, bukan untuk sebulan, bukan untuk dua bulan. Bukan. Nabi hanya menyatakan untuk harinya itu. Siapapun di antara kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang bisa mengumpulkan tiga hal ini. Nabi mengatakan sungguh, dunia beserta seisinya seakan-akan telah dikumpulkan, dihimpun, dan disatukan untuknya. Maka, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita yang hadir di sini, dan yang tidak hadir, sebenarnya, kalau ingin dibagi hanya menjadi dua golongan, yang mampu dan tidak mampu. Maka khutbah Idul Fitri kali ini, setelah mendengarkan beberapa penjelasan di depan tadi, kepada mereka yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan melihat kriteria tadi, dengan kemampuan yang dia punya, sudah lebih dari cukup. Maka merendahlah, tawadhu'lah kepada Allah yang telah memberi dan menitipkannya untuk kita. Perhatikan orang-orang di sekitar kita yang lebih membutuhkan dari kita. Jangan merasa sombong, tinggi hati, merasa yang terbaik, sehingga melihat yang lain rendah dan ada di bawah kita. Hanya karena harta dan materi yang kita punya. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, boleh. Punya harta, silahkan. Ada materi yang berlimpah, diperbolehkan secara syariat. Tetapi jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa dengan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupakan ibadah. Jangan lupakan kewajibannya untuk menuntut ilmu agama kepada mereka yang tidak mampu. Terus-teruslah bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya yakin, kebanyakan dari kita yang hadir di sini, untuk memenuhi tiga syarat yang disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam, mampu. Hanya barangkali saja, kita yang kurang bersabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita semua yang hadir di sini, termasuk bagian dari para penguasa dunia. Para penguasa dunia dalam arti syar'i, selalu mendapatkan ketenangan dan keamanan. Selalu diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah azza wa jal memudahkan langkah kaki kita untuk mengumpulkan ma'isyah, mencari nafkah. Walaupun hanya cukup untuk satu hari saja. Walaupun hanya cukup untuk satu hari saja. Karena dunia sudah ada di genggaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaatnya untuk kita semua. Dan semoga Allah melimpahkan keikhlasan kita. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.